بسم الله الرحمن الرحيم. Ini masalahnya. Jadi kalau hanya persoalan menghafal, Anda tidak masuk kategori ini pun bisa menghafal Quran dengan ikhtiar Anda. Buktinya, bahkan ada yang non-muslim bisa hafal Quran. Buktinya, bahkan ada ahli maksiat hafal Quran. Buktinya, saya pernah tinggal di Libya. Diangkat jadi amin khutbah. Begitu sedang keluar melihat keadaan, Masya Allah, di Libya 5 juta penduduk. 1 jutanya hafal Quran 30 juz. Sebagiannya yang belum hafal, itu 20 juz, 25 juz, 15 juz, 10 juz, rata-rata. Saya pernah ke pasar, melihat-lihat keadaan, ada preman, preman pun hafal Quran, Anda bayangkan. Saya bilang, ittaqillah la taf'al kadza. Takwalah kepada Allah, jangan kerjakan seperti ini. Dia katakan, saya tahu ayatnya ya Syekh, tahu ayatnya. Ya Anda bisa bayangkan, jadi kalau hanya sekedar menghafal Quran, itu insya Allah ada kemudahan dengan ikhtiar Anda, sepanjang Anda serius menghafalkannya. Tapi persoalannya, apakah setiap yang hafal Quran, Quran akan memberikan manfaat pada dirinya? Nah, saya akan buka dulu pengantar ini, dari Al-Quran langsung, dari sini kita turunkan bagaimana mengaplikasikan dua hal ini tadi. Lihat baik-baik. Nanti penghafal Quran akan dibagi pada tiga bagian. Alhamdulillah tadi dibacakan oleh imam kita, Quran surah 35 ayat 32. Paling kiri sebelah atas. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kami akan wariskan Al-Quran. Kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Tapi persoalannya, nanti penghafal Quran dibagi tiga bagian. Awas hati-hati ya. Anda salah mulai menghafal, maka Anda akan mendapatkan sesuatu dalam diri Anda, tapi sesuatu itu yang disebut nanti dengan Al-Quran tidak memberi manfaat pada diri Anda. Baik, ayo kita lihat. Satu, وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ Golongan pertama, ada penghafal Quran tapi zalim. Zalim. Zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya ulang, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang disebut dengan zalim, perbuatannya zulmun. Misal, saya sering ilustrasikan ini. Ini apa? Gelas. Apa fungsinya? Bukan, menampung air. Ya, menampung air untuk minum. Baik, kalau gayung apa fungsinya? Untuk mandi. Gayung untuk mandi, gelas untuk minum. Ada orang menggunakan fungsi tidak semestinya. Dia gunakan gayung untuk minum, dia gunakan gelas untuk mandi. Ini pertama. Itu zalim namanya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini apa? Spidol. Apa fungsinya? Menulis. Ada orang menggunakan spidol untuk melontar orang lain. Misal ada orang ngantuk, saya lempar. Maka saya orang zalim pada saat itu. Paham ya? Baik. Apa fungsi lisan? Bukan. Bukan bicara. Bicara yang baik-baik. Jelas ya, itu fungsi lisan. Makanya Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, bicara yang baik-baik. Kalau enggak bisa, diam. Di lisan kita ini cuma punya dua pilihan. Kalau enggak bisa bicara yang baik, diam. Makanya ada larangan di Quran untuk berkata yang baik, berkata yang kotor, dilarang. Silakan cek Quran surah 49 misalnya. Dari ayat 11 sampai dengan ayat 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. Celakan tidak baik. Karena lisan kita diciptakan untuk yang baik, maka dilarang mencela. Dilarang gibah, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dilarang dusta, wailul lil mukadzibin, celaka orang dusta. Lisan kita itu baik. Makanya ketika antum gunakan lisan pada yang tidak baik, antum zalim. Mata apa fungsinya? Melihat yang baik-baik. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman, lihat yang baik-baik, yang tidak baik palingkan. Makanya ketika mata Anda melihat yang tidak baik, Anda zalim. Pikiran kita apa fungsinya? Berpikir yang baik-baik. Makanya ketika Anda su'udzon, negative thinking pada orang lain, pada yang tidak benar, itu Anda zalim. Dan dosa di situ. Zalim. Tidak baik. Makanya dimintakan pikiran kita berpikir yang baik-baik. Dan semua kebaikan ini akan dihisab. Makanya mata dihisab pandangannya. Lisan dihisab. Telinga dihisab. Bahkan pikiran dihisab. Quran surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena itulah teman-teman sekalian, ada penghafal Quran yang zalim. Dia punya Qurannya, tapi Quran tidak ditempatkan pada tempatnya. Misal dia hafal ayat mata, hafal dia, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman, lihat yang baik-baik, yang tidak baik palingkan. Demikian bagi perempuannya. Wa qul lil mu'minati yaghuddu min absarihinna. Yang baik-baik perempuan, lihat yang baik-baik. Tidak baik palingkan. Dia hafal Quran, ini hafidz sana hafizah. Tapi Quran yang ada di benaknya itu tidak membimbing mata dia melihat yang baik. Di ketika melihat, maaf, Qurannya enggak ada tuh, enggak ditempatkan. Bahkan ketika Qurannya protes, jangan lihat ini, dia enggak bisa. Enggak bisa dia lihat, nah itu zalim namanya. Dia hafal ayat Quran, wailul lil mukadzibin, tapi lisannya masih berdusta. Dia hafal ayat Quran, wailul lil mutaffifin, celaka orang curang dengan tangannya. Tapi antum masih curang, di kantor curang, bisnis curang, tanda tangan curang, pulang dari masjid ada yang curang. Mohon maaf, tangan ngambil sendal orang lain, kaki pakai alas kaki orang lain, tangan ngambil snack orang lain, ngambil minuman orang lain, itu curang namanya. Wailul mutaffifin, katanya hafal ayatnya. Qul huwallahu ahad, paling standar, hafal ayatnya. Tapi zalim dia, karena tidak menempatkan qul huwallahu ahad pada tempatnya. Katanya lisannya berkata, hanya Allah yang esa, enggak ada yang disembah kecuali Allah, hanya Allah yang benar. Kok bisa mengatakan semua agama sama? Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Qul huwallahu ahad. Itu zalim namanya. Dia enggak hafal, dia enggak disebut penghafal, dia pembaca. Di Quran seakan ada dalam jiwanya, tapi tidak membimbing lisannya berkata baik. Itu orang zalim. Paham ya? Jadi tidak setiap yang kita hafalkan, itu kalau salah cara menghafalnya, itu tidak akan jadi bimbingan dalam kehidupan. Saya pernah bertemu dengan tokoh-tokoh liberal, termasuk pluralisme di muka bumi. Pernah beberapa bagian tokoh-tokoh besarnya, yang itu diduga kuat punya banyak ya pengetahuan-pengetahuan. Ketika kami diskusi di Tripoli, pernah satu ketika, tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi sering dirujuk. Asalnya penghafal Quran. Cuman kemudian pergi ke satu tempat di barat, pulang, berubah cara berpikirnya, itu demi Allah saya katakan, jangankan Qurannya yang hilang, membaca Al-Ikhlas pun tertukar-tukar lisannya. Qul wallahu ahad, lam yalid wa lam yulad, Masya Allah, sampai nangis anak di belakang dengar itu. Mana ibunya? Nah, ditenangkan ya, kalau butuh minuman tolong diberikan ya, bismillah. Paham ya? Jadi yang pertama, jangan sampai antum hafal Quran tapi jadi orang zalim. Dan saya, maaf, saya berlepas diri dari antum. Kalau antum belajar malam ini, tapi anda gunakan Qurannya pada hal yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak pernah mengajarkan anda jadi ahli Quran yang buruk. Jadi kalau sudah jadi penghafal Quran, jaga lisan anda. Sekalipun anda dicela, jangan balas dengan celaan. Jadi ahli Quran, jaga pandangan anda. Anda dipelototi, jangan balas dengan pelototan. Awas, kadang-kadang dipelototi, yang balas pelototan dengan lisannya juga. Pak, apa? Masya Allah, ahli Quran. Luar biasa.